ta lil ghayati wa tadrid. Hatta itu lil ghayat dan tadrid. Makna al ghaya akhir syai. Ghaya itu artinya akhir syai. Apa akhir syai? Akhir dari sesuatu. Wa makna tadrid anna ma qablaha yang qadhi syai'an fa syai'an ila ayyablugha ila al ghaya. Makna tadrij adalah anna ma qablaha, bahwasanya apa-apa yang sebelum apa? Sebelum hatta itu yang qadhi habis syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit sampai pada puncaknya. Wawal ismul maktuf, dialah isim yang di atau finya. Yang habis ini adalah isim yang di atau finya. Lala paham. Mana ini? Saya makan apa ikan sampai kepalanya. Hatta goya ini enak goya. Rasa sampai entek, sampai kepalanya pun entek. Bagaimana tadrij? Tadrijku makan ikan goya kok lep langsung enggak. Saya tinggal kita dagingnya dipangan. Orang kok saya sama gitu, dilebok langsung lebono. Itu jenisnya itu, itu pakai hata dah, langsung main samploan ngono entek. Nah sini, jadi, ayo nama kobla, kobla itu sama. Ini habis sayian, pas sayian, hatta ilal goya, saya pada apa goya? Puncaknya. Ah, puncaknya apa puncaknya? Wawa ismul maktuf, dia adalah isim yang di atau apa puncaknya? Dia itu kepala, alhamdulillah. Walidhalika, oleh karena itu wajib ayyakunal maktufu. Aina maktuf? Ras juz'an, bagian dari maktuf ala ayna maktuf alai tamat. Tapi begini, akal tu sama ke hatta apa? Hatta siapa? Betul tak ini? Betul tak? Inilah. Betul tak? Apakah siap ini bagi daripada sama? Bukan kan? Tapi tak benar ya. Syaratnya. Al-Ma'tuf Bi, yang diatofkan itu hendaknya bagian dari Ma'tuf Alay. Sedangkan siap bukan Ma'tuf daripada, bukan bagian daripada As-Samak. Bukan bagian daripada As-Samak. Jelas ini Allah, jelas? Yes. Nah, bagian ini imma tahkikon, ada kalanya secara tahkik. Yes. Wa imma apa ya, kuana takdiran. Hadal juz imma tahkikon wa imma takdiran. Kakau lika akal sama ke hatta rasa. Rasa hakikatan nyata dan benar adalah juz dari para sama. Al takdiran kakau lihi alqas sahifata kayu khuffafa rahluhu وزاد حتى نعله القوى سفاتكن ini fa'uti fa'na'la aina na'la na'la ini diataskan dengan kata hatta, lihat, dan na'la ini atau kepada zat, ya kan, wazat hatta na'la wa laysa juz'an mimma qabla hatahqiqan, tapi na'la di sini bukanlah bagian daripada zat. Apa zat? Bekal kan? Bekal. Sampai na'alnya dia buang. Dari zat sampai na'alnya dia buang. Kalimat na'al di sini bukan secara nyata bagian daripada zat. Tapi kenapa kok di atas kan pakai hatta? Ini takdiran. Lakinnaha juz'un takdiran. Tapi hatta di sini, na'al di sini adalah bagian daripada zat. Tapi secara takdir. Bukan secara. Limada? Li'anna makna kalam alqa. Dia membuang. Ma yuskil. Apa-apa yang memberatkannya dia. Hatta na'ala sampai sandal pun. Ini kan zat. Zat kan bekal. Dia buang karena berat. Maka di sini meskipun na'ala itu bukan bagian daripada zat secara tahqiq, tapi secara takdir dia masuk. Kenapa? Karena dia membuang zat. Karena itu memberatkan dia. Dia buang. Sampai sandal pun dia buang. Karena memberatkan dia. Ngerti gak ya kawan? Izan. Sekarang na'al itu bagian daripada zat secara takdir lah secara tahqiq. Lianna zat, lianna na'al bukan bagian secara nyata daripada zat. Tidak. Berarti tidak. Ngerti? Tapi secara takdir, maksudnya takdir, karena dia membuang apa namanya, apa-apa yang memberatkan dia sampai sandal-sandal pun dia buang. Sampai istrinya dibuang juga ya kawan ya. Lali tertib, tapi hatta tidak berfaedah tertib. Hatta tidak berfaedah tertib. Ah, ini agak sulit. Insya Allah kita lanjutkan besok lagi. Insya Allah. Subhanakallah muhammadik. Sadu'alaila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang kerja kerja dulu. Kita ngajian dulu apa namanya? Ya,